Yahya pasal 30 mesa. Den tau disanga Lazarus totor rojo kota Betania, sola siletona Maryam, sola Marta. Ya mote Maryam, toba inen tuai minya-minya busarungu ajena puang Isa, na ia tololongana na padi belokkana. Den pisen waktu na masaki jo Lazarus. Ia jo siletona dua baine, kiringan ni karebo puang Isa anak kuah. Oh puang, ia to tetap kamoja masaki. Ia to nasadingi puang Isa jo kareba anak kuah. Ya te saki te ada anak lampu mati. Apa lampa manasari kamalabiran na puang Allah Ta'ala sola aku, anak Allah Ta'ala. Napa kamoja puang Isa to Marta, Maryam sola Lazarus. Apa ia to nasadingi kumua masaki to Lazarus? Na anggai patorro duang bongi jio to nani. Mangkai jo, na kuan mi to anak guruna. Ta pole-pole la kota na Yudea. Mebali to anak guruna na kua. Oh guru, mane mangkan na toto Yahudi la lekko ki. Antala pole una pa kita alako. Mebali puang Isa na kua. Sanga pulo dua jangan na lansangallo. Ya toto lumingka kialloi, teeda na titodo. Nasab anak kita ito arang na lino. Na yake lumingka bongi ito tau, titodoy, nasabate dan narangi. Susi mi jo kadan na puang Isa. Mangkay jo, nakuan mi ito anak guruna. Mamma mi sila ito ta Lazarus, apala male na ampami ichokki. Nakuwa to anak guruna. Oh puang, iya ke mamma bangunari, lamalaga iya. Apa iya to nasanga puang Isa mamma, batuanan na mate. Na ia to na pikiri anak guruna, mamma tongan. Ia mojo na pau manasa pisen ni puang Isa kumua. Mate mi Lazarus, apa masanang na nateeda kuratu jo owatu, sangala abimelo lako kamu, ami waading matappa. Tamale mo te eto o lako Lazarus. Ia to Thomas, to disanga to orendu, mikuan padan na anak guruna puang Isa. Tamale solani tapada pada mate. Ia to naratu mula kota Betania puang Isa, talung bongi mi Lazarus lan liang. Ia to kota Betania si kandopti kota Yerusalem, agi-agi talu kilo para laana. Buda to Yahudi ratu lampakatana Marta sola Maryam, sanga ia jo kamatean na si letona. Ia to nasading mi Marta kumua ratu mi puang Isa, male mintamui. Apa ia to Maryam torre jo bola. Na kua Marta kuan puang Isa. Oh puang, ia ke lain de ke jo watu. Te edan ala mate tu sile etoku. Moi na susi jo kuiseng kumua. Sinin na tu apa tapeta ada laku puang Allah Ta'ala lana bengki. Na kua puang Isa kuan Marta. Latua pole eto sile etomu. Mebali i Marta na kua. Wisen kumua la tua pole, ke dipatua mi to tomate, ke kiama amilino. Na kua puang Isa. Aku mempangaben katuan solam patua pole tomate. Ya to tomatappa lako aku, la tua pole mo inamate mo. Na ya to tua pa namatappa lako aku, te dataruh mo nalamate. Muka tappa ira kajo. Mebali i Marta na kua. Oh puang, matapa na kumakita mo anak Allah Ta'ala. Raja mang pasalama to napaw puang Allah Ta'ala to naano la ratu tamalino. Ia to namangka mo Marta mangkada susi joo. Malemi na si pangkadabuni Maryam si Leatona na kuwa. Din ni guru jio naanga ko. Nasading na Maryam joo. Tapa na parri-parri mi male si tamu puang Isa. Apa ia jo watu teeda panaratu tamakota to puang Isa. Jo unapi tonani Martan tamui. Ia toto Yahudi na solan Maryam jo bola lampakatanai. Kita Maryam ta apake de male. Naundi toda mesun nasaba nasangi kumua la male la koliang nambating jio. Ratun na Maryam lako tonani puang Isa. Nakitai na taapa suju ratu dolitak jio to ajena na kwenni. Oh puang, iya kelain deki jo watu, Tidak nalang mati tak silaitaku. Iya tona kita mi puang Isa to Maryam bating solatoto Yahudi na solan ratu. Masa mi penawanna na maranna. Mi kutani puang Isa kutanai jo to Yahudi na kuah. Umbra mini ilamun ni. Mi bali na kuah. Tamale ma kitai. Na kumarak to puang Isa. Na kuah jo to Yahudi. Kitari, liwaya na pakamoja to Lazarus. Apa batu pira-pira to tau na kuah. Na iam papakita to buta, tedarak anakule mpamalagahi to Lazarus, nadanggi na mate. Maran na pole ipuang Isa, na male lako liang. Liwa tonggo jo liang, na ditungui batu to babana. Na kuah puang Isa. Palele itu u batu. Na kuah Marta sila etona jo to mate Lazarus. Oh puang, gajah bau mo. Nasabatan lung bongi mo mangkan na mate. Mebali ipuang Isa na kuwa. Mangka kakupawan kumua, lamu kita to kamalabiran na puang Allah Ta'ala, kematapa ako. Napalele tau jo batu, na mentingara puang Isa de langi, na mane kumua. Oh ambe, mangkuru sumanga anak mati, sanga mi pesa dingi mo. Kuisen kumua, tuli mi pesa dingi na. Apa yara ku mengkada susi te'e, ku kuwa anna matappa te'e to buda inde ku solan, ku mu ambek tongan mo toswana. Iya to namangka mo mengkada susi jo'o, nandongi mi gamaranna na kuwa. Oh Lazarus, mesun ko mai. Tapa mesun mi jo'o to mangka mate. Iya to ajena solalimanna di bawa una pa pebalun, na iya to lindona di bawa to opa. Na kuwa puang isang kuan ni jo'o tau. Bukai itu pebalunna, ake mo namale lumingka. Buda to Yahudi ratu mpakatana Maryam memmatappa laku puang Isa. Tona kita mito apa na pugau. Apa den batu pira-pira to solana male laku to Parisi. Na pauan ni apa to mangka na pugau puang Isa. Ia mojo, na iya to kapala imang solata Parisi. Pang pesuan ni nasirempun to padanna pang bicara agama. Nasi pangkadai na kuah. Apa moral tepugau? Nasaba iya jo tau gajah buda mo tanda menjangaran mangka na pugau. Na iya kita po pangelon abangi susi jo. Lama tapangasan toto buda lako kalena. Katapakan na ratu toto mang parenta to Roma ropokan nito bola pung alatala sola sabui bangsata. Den mesa tau disanga kayapas. Iya mo imang lompo jo taun. Mangkadang kuan ni tu lako solana. Teda kamu apa mi isen. Teda mi isen ni kumala abita pumelo. Kemesa itau mate. Sule ite bangsata danggi nasabu. Napau ikayapas susi joo. Sanga iya mo imang lompo joo taun. Napau joli kumua. Lamate to puang Isa. Sule to Yahudi. Mangkada susi joo. Apa tangia pikirisana. Na teda na to Yahudi mandala na sule. Apalah napa sirem pun to na pangmesa itu taun na pung Allah Ta'ala to si sarak-sarak kamu. Mang pamula mi jo waktu mesa kada itu pekambiran to Yahudi lambuno itu puang Isa. Ia mo jo na teda mo na pangpikitan kalena puang Isa la koto Buda jio tanah Yudea. Melele mi la kokota di sanga Efraim si kandopti padang Palawangan na toro jio sola anak gurunna. Na iya jo waktu madoi mo to pangramian na to Yahudi di sanga pangramian Paska. Na buda tau jo mai kampung male mo de kota Yerusalem. Pe maceroi kaleno si turu aturan agamanna. Na mane wading mang Paska. Pada nangami puang Isa. Iya to nasiren pun mo jio rante bola puang Allah Ta'ala. Si pangkada-kada mi na kuah. Umbo kamu susi pangampami. Tedar kanala ratu inde pengaramean. Iya to kapala imang sola to Parisi. Mangka mompau parenta kumua. Iya to nisen ni to nani toro puang Isa. Lana pau nani jokko.